Saking murahnya Rasulullah. Walaupun orang munafik mungkin di belakang mereka menjelek-jelekkan nabinya, menyakiti nabi dengan ucapan mereka, dengan mata-mata mereka. Tapi ketika mereka menampakkan sesuatu yang dohirnya positif, Rasulullah apa? Menyambut ini. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sangat mengedepankan apa? Terus mundur. Sangat berperasaan baik. Walaupun itu orang-orang apa? Munafik. Lihat ini bagaimana tingginya apa? Rasulullah. Maka beliau pun berjanji kepada orang munafik untuk memenuhi permintaan mereka. Walam ya'lam qasdahu as-sayyid. Dan beliau Rasulullah tidak mengetahui apa niat jahat mereka. Ini menunjukkan Rasulullah itu tidak mengetahui perkara apa? Gaib. Seandainya Nabi mengetahui perkara gaib, ya sudah. Sejak pertama sudah ditolak. Oh, kalian cuma apa? Menipu, ini makar, ini apa istilahnya trik-trik jahat kalian. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak mengetahui perkara apa. Gue ini masalah hati, tidak tahu. Maka ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya apa? Menghukumi manusia itu adalah berdasarkan apa? Apa yang tampak, apa yang zahir. Hukum di dunia itu seperti itu. Adapun urusan hati kita serahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah marah kepada siapa? Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid membunuh apa? Membunuh orang kafir, kemudian dia masuk apa? Islam. Dia ucapkan kalimat syahadat. Rasulullah marah. Apa yang kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Sampai-sampai Usamah bin Zaid mengatakan, saya berangan-angan, saya belum masuk Islam ketika itu. Dia sangat menyesal atas perbuatannya. Maka hukum di dunia itu didasari dengan perkara yang apa? Zahir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan keadilannya ingin menampakkan membongkar makar jahat kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala melarang siapa? Rasulullah. Allah larang. Maka Allah katakan tadi apa? La takum fihi abadan. Ini ayat yang sangat keras. Sudah dikatakan jangan sholat di situ selama-lamanya. Ini kan sangat keras dan tegas. La takum fihi abada. Dan Allah Subhanahu wa taala mendorong ya kepada Rasulullah SAW untuk tetap sholat di masjid yang biasanya, yaitu di masjid apa? Quba, yang memang masjid itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atau di masjid Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Jadi intinya di sini ada penafsiran, ada perbedaan penafsiran para ulama ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan masjid yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Ada yang sebagian menafsirkan yaitu masjid apa? Quba. Sebagian yang lain menafsirkan yaitu Masjid Nabawi. Tapi intinya dua-duanya tercakup ya dalam cakupan apa? Masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sholat di masjid tersebut, yaitu Masjid Quba, yaitu para sahabat. Ini berarti pujian bagi siapa? Para sahabat. Jadi ayat ini juga menunjukkan apa? Keutamaan siapa? Para sahabat. Karena para sahabat itulah yang dulu sholat di mana? Masjid tersebut, yaitu Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Mengapa Allah memuji mereka? Allah katakan apa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu, Masjid Quba atau Masjid Nabawi, ada para lelaki, itu para sahabat, yang mereka itu suka apa? Untuk mensucikan dirinya, baik dari kesyirikan ataupun dari kotoran-kotoran apa? Najis. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka apa? Mensucikan diri. Maka di dalam bab ini ya, bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan membawakan ayat tadi, ini terdapat apa yang disebut dengan istilahnya apa? Kias. Yaitu apa? Kias, itu menganalogikan masjid diror ini dengan apa? Atau menganalogikan tempat ya yang digunakan untuk menyembelih dan diberikan sembelihan itu dipersembahkan untuk selain Allah, dikiaskan dengan masjid apa? Diror. Sebagaimana tidak boleh sholat di masjid diror, maka tidak boleh menyembelih apa? Untuk Allah di tempat di mana apa? Yang di situ digunakan untuk mempersembahkan sembelihan kepada siapa? Selain Allah. Gitu? Paham ya? Tidak boleh apa? Menyembelih di tempat yang di mana tempat itu digunakan untuk mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, sebagaimana tidak bolehnya apa? Sholat di masjid apa? Di luar. Hukumnya adalah apa? Haram. Karena Allah mengatakan apa tadi dalam ayatnya? La takum fihi abadan. Jangan sholat di mana? Masjid Dirar selama-lamanya. Berarti hukumnya sholat di Masjid Dirar bagi Nabi apa hukumnya? Haram. Bagi para sahabat? Haram. Berarti ini menunjukkan Allah memerintahkan untuk memboikot masjid apa? Dirar. Maka demikian juga kita diperintahkan untuk meninggalkan ya tempat-tempat yang di situ biasa digunakan untuk apa? Berbuat kesyirikan, yaitu untuk mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Maka tidak boleh menyembelih di situ, kurban di situ misalnya kan, menyembelih kurban di situ enggak boleh. Walaupun menyembelihnya untuk Allah, menyembelih akikah di situ tidak boleh. Semua yang menyembelih walaupun itu ikhlas karena Allah dengan membaca bismillah tidak boleh di tempat itu. Mungkin bahasa kita ya tempat-tempat keramat gitu kan, maka tidak boleh menyembelih di tempat-tempat seperti itu. Hukumnya haram karena ini adalah unsur dari tasabbuh, meniru-niru orang-orang apa? Musyrikin. Sebagaimana kita tidak boleh meniru orang munafik, demikian juga tidak boleh orang meniru apa? Orang musyrikin. Kalau munafik itu kesirikannya kan lebih samar ya kan? Kan bukan perkara yang kelihatan karena mereka menyembunyikan apa? Kekafirannya. Itu saja tidak boleh di situ sholat ya kan? Sholat saja tidak boleh, padahal apa masalahnya sholat kan? Sholat kan ibadah. Tapi karena di tempat, di masjid, di mana masjid ini dibangun oleh orang munafik dengan niat yang jahat ya, walaupun itu sholat, ibadah yang paling agung, hukumnya apa? Haram. Maka demikian juga orang yang menyembelih, walaupun menyembelihnya ikhlas karena Allah, dia baca bismillah, maka tidak boleh dia menyembelih itu di tempat di mana digunakan untuk memberikan apa? Sembelihan kepada selain Allah. Ini kias ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau ayat di atas, yang pertama kata Syekh Fauzan, yaitu dilarang untuk menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah. Mengapa? Dianalogikan, itu dikiaskan dengan larangan sholat di masjid yang ditegakkan di atas apa? Kemaksiatan atau di atas kemunafikan. Kemudian faedah yang kedua, dianjurkannya sholat berjamaah, tapi dengan catatan ya, jika sholat berjamaah itu dilakukan bersama orang-orang yang apa? Soleh. Artinya orang-orang yang baik, yang membersihkan dirinya dari hal-hal yang kotor. Makanya tadi Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu. Itu mengisyaratkan bahwasanya yang pertama apa? Dianjurkan sholat jamaah. Yang kedua, sholat jamaah itu hendaknya bersama orang-orang yang bersih, orang yang soleh. Ya bukan sama orang-orang misalnya penyembah kuburan ya, atau misalnya orang-orang syiah ya, semacamnya. Yang jamaahnya itu memang jelas-jelas orang yang menyimpang gitu kan, maka tidak dianjurkan sholat jamaah bersama mereka. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya adalah sah, ya, seandainya seorang itu bermakmum kepada imam yang ahli apa? Bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Boleh kita berimam atau bermakmum, ya, kepada seorang ahli bid'ah. Misalnya kita mampir kan di masjid, suatu masjid, mungkin imamnya ahli bid'ah misalnya, tapi dia tidak sampai kepada derajat kekafiran, maka apa? Boleh, sah sholatnya, tidak berdosa. Tapi dianjurkan, dia dikatakan dianjurkan, hendaknya kalau kita sholat jamaah itu bersama orang-orang yang soleh, yang baik. Dan juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya hendaknya kalau orang sholat jamaah itu, ya, menggunakan pakaian yang bersih, ya. Baik bersih pakaiannya, bersih juga, ya, secara, ya, bersuci juga. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya orang itu kalau mau sholat itu harus bersuci. Demikian juga hendaknya masjidnya juga dibersihkan, ya. Masalah jamaah masuk masjidnya kotor, ya kan? Maka ini juga mengandung isyarat hendaknya masjid itu apa? Dibersihkan. Dan menunjukkan bahwasanya kalau orang itu membersihkan masjid itu berpahala. Bahkan diperintahkan oleh siapa? Rasulullah. Maka jangan kita meremehkan walaupun hanya cuma apa? Membersihkan masjid. Bahkan seandainya kita apa istilahnya suka membersihkan masjid, suka sholat jamaah di situ dan seterusnya, ya kan, membantu masjid, maka mudah-mudahan termasuk apa yang disebutkan dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, itu seorang laki-laki yang hatinya apa tergantung di masjid, ya, mungkin dia suka sholat jamaah di situ, suka azan di situ, suka bersih-bersih, mungkin suka ngajar TPA, ya, apalagi jadi imam, pokoknya semuanya dia bantu lah selama dia bisa, ya kan, mumpung masih muda, ya kan, banyak waktu luang digunakan untuk bantu masjid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Jadi jangan meremehkan walaupun hanya membersihkan apa masjid. Nah, bisa jadi amal yang kelihatannya sepele itu di hadapan Allah besar banget. Karena mungkin lebih ikhlas daripada perkara-perkara yang apa lain. Mungkin orang berceramah atau nulis buku atau yang lainnya yang kelihatan mungkin mudah, ya, terkenal riya. Tapi kalau orang mungkin bersih-bersih di masjid, ngepel masjid, ya, nyapu masjid, bersihin WC, ya, wah, kayaknya mungkin mau riya juga susah, ya. Di samping repot juga, apa yang mau dipamerkan gitu, ya. Kadang mungkin kita malu. Ini jangan kita meremehkan perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Mungkin itu yang menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam ayat ini ditetapkan sifat apa? Salah satu sifat Allah apa tadi? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang apa? Mensucikan diri. Berarti Allah punya sifat apa sifatnya? Mahabbah, mencintai. Maka dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah, kita harus mengimani nama ataupun sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam apa? Al-Qur'an dan Sunnah, tidak diselewengkan, tidak juga ditolak, ya kan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita wajib menetapkan Allah itu memiliki sifat mencintai. Tapi mencintainya Allah itu tidak sama dengan mencintainya apa? Makhluk, ya. Allah cinta, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya apa? Makhluk. Mungkin kalau kita cinta kepada orang, mungkin orang tua atau suami kepada istrinya dan seterusnya, itu ada unsur apa? Kebutuhan, ya kan? Manusia cinta kepada yang lain, mungkin cinta sama gurunya, karena ada kebutuhan. Adapun Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya tidak butuh kepada apa? hamba-hambanya sama sekali tidak jelas beda. Jadi kita katakan Allah punya sifat cinta, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya apa? Makhluk. Kenapa? Makhluk mencintai sesuatu terkadang itu karena apa? Kebutuhan kepadanya. Adapun Allah tidak butuh sama sekali kepada apa? Makhluknya. Maka kecintaan Allah kepada sesuatu atau seseorang atau suatu tempat dan seterusnya itu menunjukkan keutamaan sesuatu yang Allah apa? Cintai, ya kan? Dan tidak mudah ya mendapatkan kecintaan Allah itu tidak mudah. Karena Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mengaku mencintai Allah, kalau kalian mengaku cinta Allah, maka apa? Ikutilah aku, ikutilah siapa? Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi sebab Allah mencintai kita, kalau kita mengikuti siapa? Rasul. Nah, yang susah itu mengikuti Rasul itu. Kalau cuma mengaku cinta, semua orang bisa mengaku cinta, ya. Seperti kata orang Arab ya kan, kullun yad'i waslan bila ila, yang semua orang mengaku apa? Dia kekasihnya Laila, ya. Saya ini pacarnya Laila, ya kan? Tapi Laila tidak setuju. Wah, dia cuma apa gitu kan. Biar orang lain enggak naksir sama Laila gitu. Nah, itu cuma pengakuan, omong kosong. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, bukanlah yang jadi ukuran itu Anda mencintai Allah. Walakinna sya'na an tuhabba, akan tetapi yang menjadi ukuran Anda itu dicintai atau tidak. Ya kan gitu. Di sini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita ingin termasuk orang yang Allah cintai, maka kita harus suka apa? Membersihkan diri, mensucikan apa? Diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Berarti apa? Kalau jadi orang Islam itu harus suka apa? Kebersihan. Mau sholat saja wudu, ya kan? Dan seterusnya. Masjid juga diperintahkan untuk dibersihkan, dan seterusnya. Jadi jangan jadi orang Islam kok apa? Suka yang kotor-kotor. Makanya hendaknya kita jaga apa? Kebersihan, ya kan? Punya wisma juga dibersihkan, ya kan? Punya kamar dibersihkan, punya WC dibersihkan, punya apa yang bisa kita bersihkan, ya? Insya Allah ada waktu, ya kan? Waktu itu ada. Cuma kadang malas, ya kan? Nah itu masalahnya, itu malasnya itu. Jadi luangkan waktu, ya kan? Apalagi kalau antum mungkin pas di rumah, ya kan, bantu orang tua bersihkan apa halaman, antum bersihkan kamar mandi, itu berpahala, termasuk apa? Birrul walidain. Ini jangan kita remehkan, walaupun hanya cuma bisanya nyapu, ya kerjakan ikhlas ya karena Allah. Bukan karena pengen dipuji. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ayat itu memberikan faedah dorongan, nah ini, untuk menyempurnakan wudu dan mensucikan dari apa? Najis. Jadi kita dianjurkan, didorong, dimotivasi supaya apa? Kalau wudu itu dengan sempurna. Allah mengatakan apa? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang apa? Suka membersihkan, yang suka mensucikan diri. Maka dianjurkan kalau wudu yang sempurna gitu, jangan wudunya asal-asalan, ya. Wudunya asal-asalan. Ya. Ini kata Rasulullah, bah, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah apa? Tumit-tumit yang tidak terkena air, tidak dicuci dengan air, karena itu akan terkena api neraka. Jadi enggak ada istilah orang itu tergesa-gesa ya, terburu-buru. Itu tidak boleh. Hatta ketika apa? Berwudu, ya wudu dengan baik, tidak usah terburu-buru. Sebab kalau terburu-buru nanti bisa lah tidak sempurna wudunya, ya kan? Dan juga dianjurkan untuk apa? Mensucikan dari perkara-perkara yang najis. Maka di sini juga mengisyaratkan kita wajib untuk belajar apa saja hal-hal yang hukumnya apa? Najis. Nah, itu bisa dipelajari di kitab-kitab apa? Fikih di bab apa? Thaharah. Itu di kitab Thaharah kan di sana dijelaskan apa-apa yang termasuk apa? Najis. Kalau kita tidak mengetahui perkara yang najis, bagaimana kita bisa mensucikan dari perkara yang najis? Kalau enggak tahu ini najis atau tidak ya. Jadi harus belajar fikih, ya, harus belajar hukum. Apa saja yang najis, nah itu harus dipelajari. Dan itu bukan berdasarkan apa? Pikiran, tapi berdasarkan wahyu. Kan hukum asal segala sesuatu apa? Suci kan? Kecuali ada dalil yang menajiskan. Kalau tidak ada dalilnya, hukum asalnya suci. Yang kelima, faedah dari ayat ini, bahwasanya niat, ini perhatikan, bahwasanya niat itu seringkali mempengaruhi tempat. Bahwasanya apa? Niat seseorang ikhlas apa tidak, niatnya baik atau buruk, niatnya itu apa, ikhlas ya tulus, ataukah niatnya itu tercampuri dengan niat-niat yang jahat atau tidak, itu mempengaruhi tempat yang digunakan ya. Jadi kita punya rumah, atau kita punya masjid, atau kita punya pondok pesantren, atau kita punya wisma dan seterusnya, kalau kita punya niat-niat yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi tempat tersebut. Karena amal itu akan mempengaruhi tempat. Sebagaimana ketaatan itu akan mendatangkan keberkahan ya, dengan berzikir akan mendatangkan ketenangan ya, dengan apa? Membaca Al-Qur'an akan mendatangkan pahala dan seterusnya, maka melakukan kemaksiatan, bahkan itu kemaksiatan yang ada di dalam hati yaitu niat ya, dengan niat-niat yang tidak ikhlas ya, itu akan mempengaruhi tempat. Artinya tempatnya tidak menjadi barokah. Kenapa? Karena niat. Lihat saja masjid ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadan. Ini bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Allah melarang suatu ibadah, ini salat, bukan apa perkara-perkara biasa, ini salat. Jangan salat di situ, ya, menunjukkan apa? Bahwasanya niat mereka orang munafik ini karena niatnya tidak ikhlas, tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan ikhlas, menimbulkan masjid itu terlarang untuk digunakan apa? Sholat. Karena tidak ikhlas ya. Maka ini menunjukkan betapa berbahayanya seorang ya, membangun sesuatu sementara dia tidak landasi dengan apa? Keikhlasan. Apa saja ini? Mau bangun rumah ya, bangun masjid, bangun yayasan, bangun organisasi ya, dan seterusnya. Kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka ini akan menghilangkan keberkahan. Akan hilang keberkahan. Sebagaimana hilangnya barokah dari masjid apa? Dirol. Masjid, kita tahu masjid itu tempat yang paling baik. Allah katakan, ahabul bilad, kata Rasulullah apa? Bumi atau tanah atau negeri yang Allah cintai itu masjid-masjidnya. Tempat yang paling Allah cintai di bumi ini apa? Masjid. Yang paling dibenci apa? Pasar. Tapi lihat, tempat yang paling Allah cintai ini menjadi berubah. Allah benci. Kenapa? Allah katakan la taqum fi abada. Jangan kalau kamu sholat di situ selama-lamanya. Karena masjidnya tidak apa? Ditegakkan di atas ketakwaan. Ini peringatan ya bagi kita semuanya. Kalau kita ingin bangun segala sesuatu, apalagi ini kaitannya dengan ibadah ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah, ya kan masjid untuk dakwah, untuk apa istilahnya majelis ilmu, untuk sholat ya, dan seterusnya, jangan sekali-kali meniatkan ketika kita membangun itu untuk hal-hal yang negatif. Ya niatkanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kok saya bikin misalnya yayasan? Mengapa saya bikin organisasi? Mengapa saya bikin ini dan itu masjid? Niatkan karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memiliki niat-niat yang tercela. Karena itu akan merusak. Makanya dikatakan oleh para ulama seperti kata Syaikh Utsaimin, di antara perkara yang banyak merusak dakwah itu adalah ketidakadaan apa? Ikhlas. Banyak yang merusak doa itu karena tidak ikhlas. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Jadi awal-awal di sini kan, katakanlah Muhammad, inilah jalanku ad'u ilallah. Saya itu berdakwah mengajak manusia kepada siapa? Allah. Kita bukan mengajak manusia kepada kelompok saya, organisasi saya, yayasan saya, tidak. Kita mengajak manusia kepada siapa? Allah. Supaya manusia mentauhidkan Allah. Inilah niat. Makanya kalau orang itu kehilangan niat ikhlas dalam berdakwah, dia bukan jadi orang yang mendapat pahala, dia justru mendapat apa? Dosa. Seperti orang yang menuntut ilmu karena ingin dipuji, ya, mengajarkan Al-Qur'an karena dikatakan sebagai apa? Qori. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang pertama kali menjadi bahan bakar apa? Api neraka wal iyad billah. Karena niat. Ya. Jadi niat ini akan bisa merusak orang itu sendiri, bahkan juga mempengaruhi, memberikan dampak negatif kepada tempat di mana dia apa namanya beraktivitas. Padahal kita perhatikan dalam ayat ini bukan pasar-pasar, ini masjid, ya, ini masjid. Bagaimana lagi yang tempat yang bukan masjid, gitu kan? Maka tentu lebih berpengaruh. Wong masjid saja, tempat untuk sholat saja seperti ini, dampaknya ya. Gara-gara niat yang tidak benar, maka bagaimana lagi yang bukan masjid? Ya, makanya di sini wajib bagi setiap orang yang ingin membangun sarana-sarana dakwah untuk ikhlas. Apa saja ingin dia bangun, apa dia mau bikin website, mau bikin apa, semua sarana dakwah harus dilandasi dengan keikhlasan. Karena yang tidak ikhlas itu akan sirna. Tidak akan mendatangkan pahala. Kemudian yang keenam, faedah dari ayat yang mulia ini, disyariatkannya. Nah ini ya, ini faedah juga penting. Disyariatkannya menutup segala celah yang menyeret atau mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Jadi disyariatkan apa? Menutup semua celah, semua jalan yang menjerumuskan kepada apa? Syirik. Karena menyembelih, walaupun itu ikhlas karena Allah, kalau dilakukan di tempat di mana orang musyrik biasa menyembelih, itu akan membuat apa? Seolah-olah melegalisasi atau apa namanya? Memperbolehkan atau meridhoi perbuatan apa? Syirik. Orang Islam aja enggak apa-apa kok nyembelih di sini. Oh, berarti yang dulu-dulu berarti enggak apa-apa juga. Nah, ini kan namanya apa namanya? Ya tadi semacam membangun opini kan. Nah, ini termasuk menjadi sarana menuju apa? Syirik. Maka demikian juga tadi Allah melarang Rasulullah SAW dan para sahabat untuk sholat di Masjid Dirar, karena nanti dampaknya apa? Kalau seandainya Nabi sholat di situ akan memberikan apa? Opini. Opininya apa? Oh, berarti masjid ini masjid yang tidak bermasalah. Padahal dari awal masjid ini tidak ditegakkan di atas apa? Keikhlasan. Masjid yang bermasalah. Allah tidak mungkin mengatakan la takum fihi abadan, kecuali masjid itu ya memang dilandasi tidak di atas apa? Ketakwaan. Makanya Allah katakan sesudahnya, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fi. Benar-benar masjid yang ditegakkan di atas takwa itu, sejak pertama kali masjid itu dibangun, itu yang lebih layak kamu sholat di dalamnya. Berarti Masjid Dirar itu dari sejak awal dia dibangun tidak di atas apa? Ketakwaan, tidak di atas keikhlasan. Ini perkara hati ya kan? Ini perkara apa? Hati. Lihat bagaimana perkara-perkara hati ini bisa memberikan dampak yang sangat besar. Maka ini adalah menunjukkan dari apa? Disyariatkannya menutup segala jalan yang mengantarkan manusia kepada apa? Syirik. Makanya kalau kita perhatikan dalam syariat ajaran Rasulullah SAW, banyak perkara-perkara yang dilarang bukan karena itu termasuk syirik, tapi menjadi sarana menuju apa? Syirik. Seperti misalnya apa? Memasang gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini kan? Dan lain sebagainya. Banyak diantara sarana-sarana yang mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Ini dilarang. Baik, kita lanjutkan hadis yang beliau bawakan. Dari Thabit bin Dhahak, beliau berkata, nazara rajulun, satu hari ada seorang lelaki bernazar. Kita bacakan, mungkin faedahnya kita lanjutkan semuanya akan datang. Nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Ini saya ketik di sini. Ada seorang dia bernazar. Bernazar itu apa? Mewajibkan sesuatu yang asalnya apa? Tidak wajib. Itu namanya apa? Nazar. Jadi amalnya asalnya tidak wajib, tapi dia wajibkan dirinya sendiri. Itu namanya nazar, berjanji. Dia berjanji kepada Allah, bukan nazar. Ada seorang bernazar an yanhara untuk menyembelih unta. Menyembelih unta itu disebut dengan nahar. Disebut dengan apa? Nahar. Di tempat yang bernama Buwanah. Nah, orang ini bertanya kepada siapa? Nabi SAW. Karena dia ingin sudah bernazar. Pertama, bernazar itu perkara apa? Syariat. Gitu. Yang kedua, dia ingin menunaikan nazarnya itu menyembelih di tempat yang namanya apa? Buwana. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki ini meminta fatwa kepada siapa? Rasulullah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Jika tidak tahu, bertanya kepada ahli ilmu. Ini para sahabat seperti itu, ya. Tidak asal saja, dia bertanya dulu kepada Rasulullah. Walaupun ini nazar jelas, kayak nazar itu kan hukum asalnya wajib untuk ditunaikan, ya kan? Kalau nazar apa? Ketaatan. Tapi sahabat ini masih bertanya kepada siapa? Rasulullah. Karena dia bernazar menyembelih di suatu tempat namanya Buwana. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada orang ini yang mau menunaikan nazarnya. Hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat tadi yang disebut Buwana ada berhala jahiliyah yang disembah-sembah? Apakah dulu di tempat itu ada berhala yang disembah-sembah? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan kesyirikan ini bisa mempengaruhi tempat, hukum tempatnya ini bagaimana. Qalu, maka mereka mengatakan tidak. Rasulullah bertanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah di tempat yang namanya Buwana itu ada perayaan di antara perayaan-perayaan orang apa? Jahiliyah. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang jahiliyah, orang-orang ahli syirik itu punya perayaan-perayaan. Dan mereka punya tempat-tempat khusus untuk merayakan hari raya apa? Jahiliyah. Maka Rasulullah bertanya, adakah di sana perayaan jahiliyah? Qalu, maka kata para sahabat, lah, tidak ada. Faqala Rasulullah, maka beliau Rasulullah bersabda, "Aufi binadrika." Apa? Tunaikan nazarmu. Tunaikan apa? Nazarmu. Setelah melihat tidak ada masalah di tempat itu, tidak ada apa namanya? Patungnya, tidak ada berhala, tidak ada perayaan jahiliyah di situ, Rasulullah memerintahkan untuk apa? Menunaikan nazar. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Jadi kalau nazar untuk berbuat maksiat, hukumnya apa? Tidak boleh. Nazar untuk bermaksiat, hukumnya apa? Tidak boleh. Kalau sudah terlanjur bernazar, ya, maka tidak boleh ditunaikan. Karena itu perbuatan apa? Maksiat. Dan ini diganti dengan kafarah. Wala fi ma yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak dikuasai oleh apa? Anak Adam. Maksudnya apa? Bernazar sesuatu yang tidak mampu dikerjakan apa? Manusia, atau suatu yang di luar kekuasaannya, di luar kepemilikannya. Misalnya dikatakan saya nanti kalau lulus saya bernadar rumahmu tak sedekahkan. Rumahmu rumah saya. Mana punya siapa? Orang lain. Itu namanya nazar, bukan di dalam apa kekuasaan dia. Wong itu punya orang lain kok dinazarkan. Kalau punyanya sendiri silakan. Tapi karena punya orang lain ya tidak boleh. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya mengikuti syarat Bukhari dan Muslim. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya dilarang menyembelih di tempat yang dahulu di sana adalah berhala jahiliyah, ada perayaan jahiliyah, walaupun sudah tidak ada ya, sudah tidak ada perayaannya, tidak ada apa, patungnya, maka tidak boleh menyembelih di tempat itu. Makanya adalah dalil bagi bab tadi tidak boleh apa menyembelih di tempat di mana di situ digunakan untuk apa memberikan sembelihan kepada selain Allah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya di hadis ini, hadisnya kan mengatakan Rasulullah bertanya, yang pertama pertanyaannya apa, ada tidak berhala jahiliyah? Beliau kan tidak menanyakan apakah di situ diberikan sembelihan kepada selain Allah, tidak berkata seperti itu. Tapi pertanyaannya, di situ ada tidak berhala apa? Jahiliyah. Kalau ada berhala, otomatis biasanya ada apa? Tradisi-tradisi atau amalan-amalan kesyirikan, itu pasti. Baik itu dengan memberikan sembelihan dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah di situ ada perayaan apa? Jahiliyah. Jadi intinya, di sini menjadi dalil bagi judul bab yang boleh bawakan. Tidak boleh menyembelih ya di tempat di mana digunakan untuk apa kegiatan kesyirikan, intinya gitu ya. Tidak boleh apa menyembelih di suatu tempat ya, sama-sama menyembelih ya, yang di tempat tersebut digunakan menyembelih untuk selain Allah, walaupun sekarang sudah tidak digunakan gitu. Walaupun sekarang sudah tidak digunakan, kalau dulu pernah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, maka hukumnya adalah tidak boleh. Artinya bagaimana? Ya artinya cari tempat yang lain yang tidak ada apa namanya sejarah kesyirikan. Ya insya Allah faedah-faedah dari hadis ini akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau dulunya ada sebuah masjid yang dulunya tempat gereja itu tidak boleh? Masjid yang dulunya gereja ya. Ini menurut saya ini lain ya, kalau itu perkaranya lain. Masjid yang dahulunya apa? Gereja. Tidak bisa disamakan dengan ini. Walaupun memang di gereja itu apa? Ya tentu saja digunakan untuk perbuatan apa? Kesyirikan. Tapi ketika masjid itu apa? Gereja itu kemudian dirubah atau dijadikan sebagai masjid ya. Allah Ta'ala alam. Apakah sama dengan ini? Tapi sampai saat ini saya belum membaca atau belum melihat lagi tentang pembahasan ini. Nanti bisa ditanya kepada yang. Ada lagi tanya? Keutamaan nazar ada apa? Ada pertambahan? Oh nazar, keutamaan. Ya, Allah mengatakan apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadhira. Ya Allah memuji orang-orang yang apa? Menunaikan nazar. Artinya orang yang menunaikan nazar itu dipuji. Kenapa? Karena nazar itu adalah janji, janji kepada siapa? Allah. Dan janji harus ditepati. Maka Allah memuji orang yang menunaikan apa? Nazar. Tapi hukum nazar itu sendiri diperselisihkan para apa? Ulama ya. Sebagian ulama mengatakan nazar itu hukumnya apa? Makruh. Karena apa? Kata Rasulullah, innahu la yustakhraju minal illa minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mengeluarkan amalan atau ibadah kecuali dari orang yang pelit. Orang yang suka bernazar itu biasanya pelit, tidak mau beramal kecuali syaratnya lah terpenuhi. Kalau saya begini, saya akan begini. Nah, ini orang-orang yang pelit. Itu yang biasa disebut dengan istilah nazar apa? Muqayyad. Nazar muqayyad seperti tadi, misalnya dikatakan kalau saya lulus, saya mau sedekah untuk teman-teman. Nah, dia teman traktir. Ini nazar yang kata para ulama makruh. Kenapa? Karena menunjukkan dia bakhil. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya dia tidak bersedekah. Itu pertama. Adapun nazar yang apa? Tapi kalau sudah terlanjur dia bernazar, ya sudah ditunaikan. Karena itu kewajiban. Dia berjanji kan? Sudah lulus, ya traktir gitu kan? Itu. Yang kedua, kalau nazarnya apa? Tidak pakai syarat. Nazar tidak pakai syarat, misalnya saya bernazar sholat, misalnya apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah kan hukumnya apa? Sunnah. Wajib sunnah. Sunnah namanya sunnah. Nah, ketika dia katakan saya bernazar sholat sunnah, berarti dia mewajibkan sesuatu yang hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini namanya takalluf, membebani diri. Ini juga tidak boleh. Ya, walaupun ya artinya tidak haram, tidak. Tapi ini tercela kata para ulama, apa? Termasuk takalluf. Maka yang dipuji dalam Al-Qur'an yufuna bin nadri, orang-orang yang apa? Menunaikan nazar. Karena sudah terlanjur bernazar, ya sudah ditunaikan. Adapun nazarnya itu sendiri tadi, ya, secara umum kita katakan seperti kata Rasulullah, innahu la yustakhraju illa minal bakhil. Tidak mengeluarkan amalan kecuali dari orang yang apa? Pelit. Maka nazar hukum asalnya adalah tadi, ya, tercela atau apa namanya? Makruh. Walaupun ketika sudah terlanjur, ya tadi hukumnya jadi apa? Wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan malah berdosa, karena dia sudah berjanji. Dan dia sendiri, salahnya dia sendiri kan, dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, ada pembahasan sendiri ya, nazar. Oh, sudah lewat ya? Sudah belum? Sudah. Nazar belum. Oh, bab selanjutnya. Oh iya, bab selanjutnya termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Nanti ada pembahasan khusus tentang nazar. Allah. Demikian ya. Ada hadisnya, tapi hadisnya mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Itu apa? Tuhur itu bersuci adalah separuh atau setengah dari apa? Iman. Tuhur itu maksudnya bersuci. Kemudian syatrul iman maksudnya sebagian dari iman atau separuh. Kalau separuh berarti 50%. Kalau kita katakan bersuci adalah 50% dari iman, maksudnya iman di situ adalah sholat. Artinya apa? Sholat tidak diterima kalau tidak bersuci. Ya. Latuk balu sholatun ligoiri tuhurin. Sholat tidak diterima tanpa apa? Bersuci. Itu penafsiran para ulama. Ya. Ya, gak masalah kita katakan kesucian ya. Kalau kebersihan mungkin kurang apa ya? Kurang tepat. Kesucian istilahnya hadisnya mengatakan at-tuhuru atau taharuh, bersuci. Adapun yang terkenal apa itu an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Kebersihan sebagian dari apa? Iman. Yang benar at-tuhuru satrul iman. Hadis riwayat Muslim. Dan yang jelas tadi kebersihan atau apa kesucian itu termasuk perkara yang Allah apa? Cintai. Dan membersihkan diri secara umum ya, ini juga dicintai. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah itu maha indah dan mencintai apa? Keindahan. Makanya masjid juga di antara adab ini ya. memelihara masjid, hendaknya masjid itu dibersihkan sebagaimana perintah Rasulullah. Ya, saya kira itu ya yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sore ada sore hari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Tadi yang pertanyaan masalah masjid dari gereja bisa ditanyakan ke Ustaz Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.